Yang tak tahu soro kemripatmu jane ngerti ono ati siramu nanging ono nemung sewati skonco modoro wani mengungkapi tresno yang ku pandang tuh melap yang ripatmu yang sebelah pojok sana gambar baru neng aku tangan di atas semuanya Jembangan, terima kasih. Dia tak sawang-sawang.